قال محمد وابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على نبي المصطفى وآل المستكملين الشرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى باللفظ موجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتدي رضا بغير السخط فائقة ألفية ابن معتي وهو بسبك حائز تفضيل مستوجب ثنائي الجميل والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكن واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول أم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين وندا وأل ومسند للإس تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعلي والنون أقبلنا فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماذي الأفعال بتامس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه واسم نحو صه وحي هل نعم dari matan ini nazm ini kita dapati apa mas pertama al-lafz lafz itu apa? Apa yang diucapkan. Kemudian, al-kalam. Al-kalam itu apa? Lafdun mufidun. Ya, lafdun mufidun. Kemudian juga, isim. Ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim apa? Aywa. Di sini mas. Ya, jar, tanwin, nida, al, dan isnad. Ya, ini disebutkan di alfiyah ini lima ciri. Kemudian ditambahkan oleh syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Apa? Sihatu audit domiri ilaihi. Kemudian, begitu juga tanda-tanda fi'il. Dengan apa? Tanda-tanda fi'il. Ta'ul fa'il. Ta'us. Apa? Ta'u. At-ta'nis sakina. Ya. Kemudian. Ya'ul mukhatab. Kemudian. Nun tawqid. Naam. Hasan. Empat. Ada juga tambahan tiga ini disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Apa mas? Qad. Sin. Dan sawfa. Naam. Kemudian di sini kaitannya kemarin kita membahas tentang ismu fi'lin. Apa? Ismu fi'lin. Apa itu ismu fi'lin? Mas Fur. Iqaban lil ghaib. Oh. Iqaban lil ghiyab. Ya. Untuk milih siapa, Mas? Loh. Ya. Ya, itu makanya kenapa disebutkan Mas Furqan karena membedakan yang lain, Mas. Ya. In amrun fuhim. Ana perintah ana antum menyebutkan yang lain selain ana maksudnya. Nah. Jadi ismu fi'il itu adalah lafaz kata yang menunjukkan kepada fi'il. Tapi tidak menerima ciri-ciri fi'il. Di mana ciri-ciri fi'il? Tadi 4 kan? Tambah 3. Kata itu tidak menerima tanda-tanda fi'il. Maka disebutkan ismu fi'lin. Dan itu terbaginya sebagaimana fi'il. Ada fi'il madhi, ada fi'il amr, ada fi'il mudhari'. Maka sebutannya ismu fi'lil amri. Kemudian ismu fi'lin mudhari'in dan ada ismu fi'lin madhin. Paham sampai sini? Nah. Nah, kita kembali lagi ke alfiyah. Nah, kemarin kita membahas perbedaan pemakaian lamul amr. Ya. Nah, di sini kita membahas kemarin ada ana menginginkan dari antum sudah mencatat belum? Sebutkan beberapa contoh ismu fi'il, ya, ismu fi'lin madhin. Yan, contohnya. Contoh dari ismu fi'lin madhin. Apa? Hayhata. Nah. Kemudian, apa lagi? Zal? Shattana. Hah? Shattana. Nah. Kemudian, contoh fi'il mudhari'. Ismu fi'lin mudhari'in. Ya. Hmm? Ya, uf. Satu lagi. Geleng-geleng. Satu lagi geleng-geleng. Abad. Hah? Nah, Allah. Satu lagi. Nengok, Mas. Apa? Hmm. Apa lah? Antum bisa jawab besok nikah. Wa zawajakallahu bikar salihah insyaAllah. Langsung pulak-balik halaman. Hmm. Contoh. Ismu fi'lin mudhari. Itu fi'il amr, Mas. Hmm. Apa ya? Hmm. Apa kemarin sudah anak kasih banyak tuh? Kot. Ya, kot. Pakai tok. Kot. Lam af'al. Ya, lam af'al syai'an. Kot. Ya, syai'an. Misalnya apa? Syai'an khabithan. Qat. Rodian. Syai'an rodian. Qat. Lam af'al syai'an rodian qat. Aku belum pernah melakukan sesuatu pekerjaan yang jelek, yang rendahan. Sekalipun enggak pernah. Misal. Ini contoh, Mas, ya. Bukan claim. Kemudian juga misalnya apa? Tadi apa? Awah. Atau wajah. Awah. Ya. Artinya apa? Mengaduh. Mengaduh. Waduh. Ya. Itu awah. Kemudian uf. Ya, uffin. Mengeluh. Uffin itu mengeluh. Nah. Kemudian juga apa? Awah, uffin, qat. Nah. Ini yang fi'il madhi tadi ada dua. Hayhata dan syattan. Begitu juga yang isim fi'il amr. Contohnya apa? Soh. Amin. Mah. Mah itu apa artinya? Kecilkan. Kemudian, contoh yang lain. Alaika. Ya. Hayyahal. Nah. Nah, jadi di situ dicontohkan seperti itu, Mas. Antum lihat yang paling atas. Ini sudah ana tulis kemarin. Cuman nahnu qaumun, ya, bukan makan nasi. Jadi kalau orang makan nasi banyak, nasi, ya. Furqan nasi. Artinya bukan mas furqan beras yang sudah dimasak, bukan. Al-nasita. Apakah engkau lupa? Nasita nih, engkau lupa melupakanku. Tapi bukan nasita nih. Tapi bukan nasita nih, tapi bisa jadi nasi tahu. Ya. Soh, diam. Amin, kabulkanlah. Mah, kecilkan. Alaika, ilzam. Ya, ini isim fi'il. Kemarin sudah ana kasih tahu. Qad dan yang lain. Hayhat. Nah, kemudian perbedaan antara soh dan sohin. Soh dan sohin. Apa maksudnya? Soh dan sohin. Pokoknya ana kejar terus biar antum semangat semuanya untuk merojaah, Mas. Kalau salah itu tidak masalah. Kalau salah itu tidak masalah. Karena itu adalah wajar. Karena kita di sini belajar. Ya. Akhirnya sama loh itu. Nah. Apa Mas Widat? Tak kasih ikop. Ke depan. Boyolali. Susu. Lemak buari. Gak. Apa bedanya? Kalau soh. Ayo. Soh, soh, soh. Soh anda, soh. Ini pakai H. Bener. Lemak, biarik. Nah. Itu bedanya antara soh dan sohin itu di sini, Mas. Antum lihat. Ya. Nih, di halaman 70. Nah, ini tentang perbedaan. Jadi antum tulis di sini. Ya, ini tentang di sini soh dan soh. Soh dan sohin. Itu siapa? FS versus, Mas. Beda di sini. Nah, sohin, ya. Di sini bitanwin sohin. Hatta yaskuta an kulli syai'in. Sampai orang itu diam. Cep menengo. Meneng itu semuanya. Baik tubuh maupun mulut, semuanya diem. Tapi kalau soh, pakai sukun di sini, sukun, maka dia itu apa? Diemnya hanya pembicaraan tertentu. Paham? Nah, itu perbedaan antara sahin dan sah. Nah, ada kemarin ada pertanyaan. Apakah di situ ya ini dari ikhwan kita di Depok ada yang bertanya. Ustaz, apakah itu kaitannya bahwasannya penjelasan yang berkaitan dengan ism fi'il itu apakah simai? Ya. Lafaz tergolong isim fi'il apa memilih wazan tertentu atau bersifat simai? Jawabannya adalah itu simai. Tergantung orang Arab. Tidak ada wazannya. Tidak ada rumusnya. Kemudian yang kedua pertanyaannya, apakah isim fi'il tergolong dalam bentuk kata jamid? Jawabannya adalah isim fi'il itu tidak kemudian semuanya digolongkan dengan jamid. Jamid itu artinya padat. Ya, benda mati. Gak bisa berubah-ubah. Wis menuai. Jamid anta. Ya, qalbuka jamid ya akhi. Hatimu wis ya mengeras, entek, kaku. Ora iso dikapa-apa iki. Ya, benda mati. Assalamualaikum. Nah, ini bukan kemudian isim fi'il itu digolongkan dengan kata jamid. Ya, tidak bisa dikatakan seperti itu dan ana belum mendapati ulama yang berpendapat bahwasanya isim fi'il ini jamid. Karena di situ adalah isim fi'il adalah ya sebutannya al-lafzu yadullu ala fi'lin wa laysa indahu wa laysa lahu alamat fi'il. Ya. Oh, maksud. Layak balu alamat fi'il, ayo. San, Allahumma barik. Aywa. Hada li tatruhul naum. Allahumma barik. Siut. Zada kelahir, San. Nah. Kemudian kita lanjutkan. Di sini. Nah. Nah. Malam ini kita membahas lanjutannya tentang apa? Lakin yabqon nadharu fil baitil akhir. Ini masih ada penelitian lebih lanjut tentang bait yang akhir. Apa di situ? Wal amru illam yakun ya, illam yakun. Lau annahu rahimallah seandainya beliau rahimallah dzakarul qa'idatul 'amata. Artinya di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan tentang kaidah mengkritiki tentang apa yang dipaparkan oleh Ibnu Malik seandainya beliau rahimahullah itu menyebutkan kaidah yang umum lakana ahsan maka ini penting lebih bagus lagi bihaitsu yaqulu ma dalla 'ala al-fi'li wa lam yaqbal 'alamatahu. Suf, antum lihat. Jadi di situ tidak berkaitan dengan apa? Ajzaul isim atau aqsamul isim. Tidak. Karena isim itu ya yadullu ala apa? Ala nabat, ala hayawan, ala insan, ala syai jamid. Ya, sebagaimana di kita pelajari di mana, Mas? Di An-Nahwul Wadih. Isim itu adalah kata yang menunjukkan kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada manusia, dan kepada benda mati. Paham-paham di sini? Tidak ada kaitannya dengan waktu. Ya. La yaqtarinu bil waqt. Tidak bisa disandingkan dengan waktu. Sedangkan fi'il ini berkaitan dengan waktu. Paham sampai di sini? Nah, ini madalla 'alal fi'li. Apa yang menunjukkan kepada perbuatan, pada fi'il. Walam yakbal alamatahu. Tapi tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il. Faham enggak maksudnya di situ? Ya. Artinya, itu melakukan perbuatan, tapi tidak ada tanda-tanda fi'ilnya. Maka disebutkan ismu fi'ilin. Nah, maksudnya di sini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, hemat saya, kalau ini disederhanakan dengan kaidah yang umum, yaitu dengan mengatakan, apa yang menunjukkan kepada kata kerja, tapi tidak menerima tanda-tanda itu termasuk kata kerja, maka adalah isim fi'il. Paham saya di sini? Nah. Lidhalikal fi'il. Fahuwa ismun lidhalika fi'il. Itu adalah isim kata benda bagi fi'il tersebut. Dia itu adalah isim bagi kata kerja tersebut. Wa hadha yushbihu ma sabaqa min ba'dil muhashshin. Aitu qala fi qali ibn Malik. Ya. Di sini ya. Penjelasan yang disebutkan ya oleh Ibn Malik di sini mengatakan ini sesuai dengan apa yang sebagian orang-orang yang memberikan catatan kaki. Ya, artinya penjelasan lebih dalam lagi tentang apa yang di dalam bait perkataan Ibnu Malik wallahu yakti bihi batin wafirah li walahu fi darajatil akhirah. Antum masih ingat apa penjelasan Syekh tentang ini? Wallahu yakti bihi batin wafirah. Allah menentukan dengan hibah, anugerah yang berlimpah. Li walahu, bagiku dan baginya. Ini kepada Ibnu Mu'ti. Ibnu Mu'ti, meninggal tahun berapa, Mas? Hah? Aywa, San, 628. Apal, Mas? Allahumma barik. Ya, Ibnu Taimiyah kurangi 100. Ya, 728 kurangi 100, sama dengan Ibnu Mu'ti. Ya, yang menulis Alfiyah Ibnu Mu'ti. Paham sampai sini? Nah, ini adalah bagian dari ya keinginan Ibnu Malik untuk memberikan apresiasi terhadap apa yang menjadi pendahulunya. Meskipun beliau lebih komplit, lebih bagus dari apa yang disusun oleh Ibnu Mu'ti, tapi tetap mendoakan kebaikan. Ingat tuh, Mas. Tetap mendoakan kebaikan. Ini menunjukkan apa? Seandainya antum nanti itu jauh lebih pintar daripada ustadz antum, bukan berarti kemudian antum boleh menghina atau mengejek atau mengkritik dengan kata-kata yang tidak senonoh dengan guru-gurunya, guru-guru antum, termasuk ustadz enggak, anak guru biasa, dikritik boleh, ahlan wasahlan. Tapi maksudnya di sini secara umum, Mas. Kita tidak membicarakan tentang personal. Paham ya? Jadi kalau misalnya antum itu matang, wah, tate kongono. Sebentar, sabar dulu, Mas. Apakah kemudian antum tidak pernah mendapatkan kebaikan sedikit pun dari apa yang dikatakan ustaz-ustaz kita? Sabar dulu. Ya. Bisa jadi ketika ustaz itu mendoakan antum, misalnya Pak Zadakumul Hirson, kemudian ternyata benar-benar semangat. Sejak saat itu enggak pernah menjadi bosan, tidak pernah menjadi letoy dalam belajar, istiqomah, Masya Allah. Tahu-tahu setelah selesai, bisa melakukan semua hal, mengatakan, ustadznya garing, ya, ustadznya gak ngerti apa-apa, ustadznya sering salah, ustadznya sering khilaf, kok akhlaknya ustadznya seperti itu? Ya. Hal yang seperti itu, ini dicontohkan oleh Ibnu Malik dengan apa? Kesederhanaan beliau tetap memuji Ibnu Mu'ti. Namun di sini ada li walahu. Seolah-olah di sini ada apa? Ada penyempitan. Kok hanya beliau dan Ibnu Mu'ti saja? Bagaimana dengan kaum muslimin yang lainnya? Kenapa tidak didoakan? Paham ya di sini? Ya. Fi darajatil akhirah. Ya, kedudukannya akhirat kelak akan lebih tinggi. Namun di sini menjelaskan Ya. Qala law qala. Suf. Ini jadi kritikan sebagian orang yang mengkritik tentang bait syairnya Ibnu Malik ini ada wallahu yakdi birido warahmah. Suf. Antum bedakan ini Mas ya. Ini versusnya dengan ini Mas. Bihibatin wafiroh dengan anugerah yang melimpah. Kemudian di sini birido warahmah. Dengan ridho dan kasih sayang. Li walahu wali jami'il ummah. Suf. Ini biru aja. Li walahu. Bagiku dan bagi Ibnu Mu'ti dan keseluruhan umat kaum muslimin. Maksudnya di situ, paham? Nah, karena di sini ada penyempitan, di sini mencakup semuanya. Ya. Sama halnya, ini tentang definisi tadi, Mas. Definisi kalau dibawa ke sesuatu yang lebih luas, itu maka definisi itu jauh lebih kuat. Artinya apa? Berlaku untuk banyak hal, definisi itu. Tapi ketika definisi itu hanya untuk cakupan spesifik, maka dia hanya berlaku untuk spesifik itu saja. Tidak bisa kemudian digeneralisir. 6. Faham maksudnya di sini, Mas? Belum. Ini, ana kasih contoh, Mas. Ini, walakin, lakin, yabqan nadharu fil baitil akhir. Ya. Masih perlu ada penelitian lebih lanjut tentang apa? Tentang bait yang terakhir. Itu apa? Wal amru illam yakun. Dan perintah apabila. Maksudnya di sini adalah tentang ismu fi'lin. Di mana seandainya Ibnu Malik itu menyederhanakan definisi tentang ismu fi'lin itu jauh lebih pas. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Tamimi rahimahullah bihaitsu yaqul, di mana kalau beliau itu mengatakan definisinya itu apa? Madalla ala fi'il. Apa yang menunjukkan pada fi'il. Walam yakbal alamatahu. Namun tidak menerima tanda-tanda fi'il. Hu ke fi'il. Ingat-ingat itu. Alamatahu. Ini ke fi'il. Fahuwa ismun lidhalikal fi'li. Maka dia itu adalah isim bagi kata kerja tersebut. Isim kata benda bagi kata kerja tersebut. Paham saya di sini? Nah. Wa hadha yushbihu ma sabaqa min ba'dil muhassin. Dan ini ya sebagaimana menyerupai apa yang sudah menjadi orang yang mengkritik tentang baitnya Ibnu Malik ini. Ya. Bihibatin wafirah. Dengan anugerah yang melimpah. Nah, maksudnya di sini apa? Ini sempit, Mas. Paham? Arti sempit tahu? Sempit tahu? Ya. Yang seharusnya luas, kenapa disempitkan? Paham? Nah, ini luas. Ini luas. Ini sempit. Paham maksudnya di situ? Nah, kalau seandainya Ibnu Malik mendefinisikan ismu fi'lin itu dengan apa yang disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Tamimi rahimahullah, tentunya definisi Ibnu Malik itu bisa cakupannya lebih luas lagi. Paham? Paham atau enggak? Nah, kita lanjutkan. Kalau enggak paham, gimana solusinya? Doa Mas. Allahumma faqihni fiddin. Allahumma faqihni fiddin. Kalau kita semuanya Allahumma faqihna fiddin. Seperti itu Mas. Kalau qala hada lakana hada a'am. Suf. Seandainya beliau qala di sini apa? Ibnu Malik. Ya, Malik rahimahullah. Seandainya beliau mu'alif di sini mengatakan yang demikian ini, lakana hada am, maka ini berlaku lebih umum lagi, jauh lebih umum lagi. Ma'a anna Ibn Malik rahimahullah, di mana Ibn Malik di sini adalah la yu'taradu alaihi huna, ini tidak memaparkan di sini. Li'anna alladhi yad'u li nafsihi wa li wahidin ma'ahu. Ya. Karena di sini yang dipaparkan oleh beliau, ya, artinya keluasan, keleluasaan itu tidak dipaparkan oleh Ibn Malik, tapi di sini karena beliau hanya mendoakan kebaikan untuk dirinya dan untuk satu orang yang bersama beliau. Faham maksudnya di sini? Au lisnain, atau dua-duanya, au salasatin, atau tiga, au ashrotin, la yulam. Ya, la yulam. Itu artinya apa? Tidak dicaci. Artinya kalau mau satu, dua, terserah, enggak ada masalah, Mas. Wa innama yulamu law qala, namun itu dikritik, dicaci apabila apa? Allahumma gfirli wa la taghfirli ghairi. Nah, ini baru dicacinya seperti itu, Mas. Artinya apa? Kesalahan atau kekurangan atau penyempitan dari Ibnu Malik itu haknya Ibnu Malik untuk mendoakan seperti itu. Tidak terlarang juga, itu loh. Tapi yang terlarang kalau mengatakan apa? Allahumma gfirli, ya Allah, ampunilah aku. Wa la taghfirli ghairi, jangan ampuni selainku. Paham maksudnya? Karena itu ada ta'yin, Mas. Ta'yin tentang pengampunan. Pendetilan, pendefinisian, ampunan itu hanya bagiku. Jangan buat Arga, jangan buat Pak Mariadi, jangan buat Pak Buang, jangan buat Pak Hadiono. Dan jangan buat Pak Abu Faris, Mas Yud, ya. Dan kroni-kroninya. Ya. Itu di situ apa? Enggak boleh seperti itu. Nah, karena apa? Menguasai. Ampunan itu hanya bagiku, bukan orang lain. Nah, itu enggak boleh. Kama qala al-A'rabi, sebagaimana dikatakan oleh A'rabi, alladhi dakhala al-masjida, yang dia itu masuk masjid, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jalisun fa shalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu duduk, kemudian salat, falamma faragha, ketika dia sudah selesai dari salatnya, qala, ya, orang Badui tadi mengatakan, Allahummarhamni, ya Allah, berikan rahmat kepadaku, wa Muhammadan, dan Nabi Muhammad, wa la tarham ma'ana ahadan, dan jangan engkau berikan kasih sayang kepada selain kami berdua. Itu kan ngeri. Ini orang Badui. Di Subulus Salam, ya, tentang syarah ini, ya, Imam As-Sun'ani rahimahullah mengatakan apa? Ini Dulhuwaisir, yang kencing di masjid itu adalah Qila Dulhuwaisir, cikal bakalnya Khawarij. Cikal bakalnya apa? Khawarij. Jadi dari awal Khawarij itu gak punya adab, Mas. Nguyuh sak gon-gon, ya. Di masjid kencingi. Maka kalau masjid saja dikencingi, apalagi darah manusia, darah kaum muslimin ditumpahkan, gak ada masalah. Dia ngencingi, menumpahkan kencing di masjid, gak ada masalah buat dia. Apalagi cuma darah. Apa maksudnya? Ini tentang penjelasan para ulama yang berkaitan dengan cikal bakalnya Khawarij. Nasallahu alaihi wasallam fi. Kita berlindung dari fitnahnya Khawarij. Nah. Dan di sini faltafata ilaihi Nabi SAW. Nabi SAW menengok kepadanya, faqala laqad tahajjarta wasian. Engkau itu sudah menyempitkan apa yang seharusnya luas. Ya. Engkau sudah menyempitkan apa yang seharusnya luas. Kenapa? Rahmat Allah Azza wa Jalla itu luas. Kenapa engkau sempitkan untuk dirimu dan diriku saja? Paham maksudnya di sini? Nah. Lianna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan kasih sayangku luas meliputi segala sesuatu. Paham saya di sini? Ini surat Al-A'raf 156. Jadi apa? Antum faham? Dari sini saja. Ini adalah, ya, ini cikal bakalnya Khawarij. Khawarij ini sudah menentang nas ayat, mas. Sudah menentang nas ayat. Dengan cara apa? Dengan cara perasaannya dia. Kebodohannya dia. Kebodohannya orang yang kencing di masjid. Badui tadi. Nah. Dan memandang semuanya itu adalah baik menurut dirinya. Ingat-ingat tuh, mas. Ciri orang yang condongnya kepada pemahaman Khawarij itu karena semua kebaikan itu dilihat barometernya menurut dirinya sendiri. Ataupun imam-imamnya, ataupun nas-nas yang dipotong tidak sempurna. Seperti itu. Itu jelaskan para ulama tentang ciri khas Khawarij. Harusnya paragraf penuhnya itu adalah satu lembar. Bagi dia tidak perlu satu lembar menjadi satu paragraf. Tapi paragraf itu dipotong. Yang sesuai dengan keinginannya dipakai. Yang enggak sesuai tidak dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah. Jadi hadisnya dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Sekarang kita masuk pada apa, mas? Al-Mu'rab wal-Mabni. Nah. Ini pernah kita bikin artikel, mas. Ada yang masih ingat, mas? Mu'rab dan Mabni. Ada. Ya, inilah pentingnya, mas, murojaah, mas. Ya. Tentang mu'rab dan mabni. Ya. Gak ada yang tahu? Apa? Mu'rab dan mabni. Ini bagi orang yang menuntut ilmu syar'i, menginginkan ilmu lebih, maka dia harus menjadikan dirinya seolah-olah apa? Sebagai mu'rab, mas. Bergerak dinamis. Tapi ketika dia itu tidak mau menuntut ilmu syar'i, maka dia akan mabni. Stuck. Cet. Sudah stuck, macet lagi. Assalamualaikum. Nah, oleh karena itu, ya, ketika misalnya antum lihat tentang hal-hal tersebut, tentang berapa banyak kita itu bisa belajar dari kontekstual nahwu yang bisa kita fahami untuk apa? Praktek kehidupan kita sehari-hari. Untuk memudahkan kita memahami kontekstual apa yang kita jalani. Dan begitu pula sebaliknya. Ya. Jadi di situ, ya, berkaitan dengan berkaitan dengan masalah mu'rab. Pernah kita bahas, ya. Nah, ini disebutkan di sini, anak pernah, mu'rab itu murub. Jadilah penuntut ilmu yang mu'rab. Belajar itu tidak boleh mabni, tidak berubah, statis, tetap di tempat. Belajar sudah tahunan, tapi tidak mampu mengangkat kejahilan diri. Belajar itu harus mu'rab, positif, dinamis. Berubah positif tergantung faktor pengubahnya. Mu'rab itu sama dengan murub. Nyala, bahasa Jawa. Murub geni kuwi ngenteake kayu. Nyala api itu menghabiskan kayu. Ini belajar menjadi gusukran. Dengan bahasa Jawa, mas. Sebagaimana menuntut ilmu yang mu'rab itu mampu menghabiskan kejahilan dengan izin Allah. Jadilah pribadi yang mu'rab dalam menuntut ilmu syar'i yang tidak membiarkan dirinya mabni karena rasa baper dan kemalasannya. Ya salah. Nah, ini sebetulnya pitutur gusukran. Buset, cocokologi yang melankolis tanpa teding aling-aling. Ya. Itu 5 September 2020, Mas. Satu tahun yang lalu, Mas. Ya. Ya. Ternyata itu masuk dari Jurumiyah ke Alfiyah. Itu bisa bayangkan, Mas. Subhanallah. Begitu indahnya ilmu. Ilmu itu menghujam ketika ilmu itu antum mintakan kepada Allah Azza Jalla. Tapi ilmu itu tidak akan menghujam kalau kita menuntut ilmunya bukan karena Allah. Lihat-lihat. Nah. Ini. Nah. Sedikit lagi. Kita. Muqaddimah. Mu'rab itu apa? Al-mu'rabu wal-mabniyu. Ya. Tadi Anda sebutkan. Dinamis, Mas. Tulisannya jelek. Dinamis. Ya. Yang ini. Ya. Mandek. Statis. Statis, apatis, melankolis, egois. Api tenang. Api ui. Ya. Ya. Melankolis, apatis, egois. Ya. Baperis, Mas. Sabar, Mas. Baperis. Ya. Nah. Nah. Tapi jangan ngomong ya. Karena putranya Pak Is, jadi jangan diganggu yang itu, Mas. Nah. Al-mu'rabu wal-mabni. قوله المعرب والمبني هذا عنوان لهذا الباب وبدأ بالمعرب لشرفه شوف عندهم لياء وأخر المبني لأن مرتبته دون المعرب ولأن المبني أقل من المعرب ولأن الإعراب هو الأصل والدليل على أن الأصل الإعراب أنه لا يحتاج إلى شرط بينما المبني يحتاج إلى شرط فبين المؤلف رحمه الله في هذا الباب المعرب والمبني من أسماء والأفعال والحروف نعم شوف أنتم lihat dari satu paragraf ini saja antum bisa merasakan keindahannya apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam menjelaskan alfiyah. Antum lihat, qawluhu, ya, al-mu'rabu wal-mabniyu, hada unwanun lihadal bab, ini adalah judul bagi bab ini, wa bada'al bil-mu'rabi lisharafihi, dan mu'alif, penulis, Ibnu Malik, rahimahullah, memulai dengan mu'rab dulu, membahas mu'rab dulu, kenapa? Tingkatan kemuliaannya, Mas. Yang mulia itu didahulukan daripada yang ngenes. Ya. Wa akhirul mabniya dan mengakhirkan pembahasan mabni. Li'annal martabatahu karena martabatnya bukan martabaknya Mas ya. Ya. Sudah lama kita enggak mendapatkannya. Ya. Jadi li'anna martabatahu dunal mu'rabi karena kedudukannya mu'rab kedudukannya mabni ya hu ini ke mabni karena kedudukannya martabatnya tingkatannya mabni itu dunal mu'rabi di bawah mu'rab paham sampai sini sama halnya Orang yang menuntut ilmunya mu'rab, maka akan jauh di atasnya penuntut ilmu yang mabni, Mas. Ingat-ingat tuh, Mas. Aku kok ngini-ngini weyo. Itu sudah enggak merasa nyaman. Berarti pengen belajar. Tapi ayo wis lah ngene wae. Nek ditambahi susah. Nah, itu pengennya mabni dia. Salah-salah mabni. Wali anna al-mabniya aqallu min al-mu'rab. Dan mabni itu lebih sedikit daripada mu'rab. Mabni lebih sedikit. Nah, antum lihat, antum harus faham tentang apa yang disebutkan. Ya. Kenapa? Kenapa Ibnu Malik menyebutkan mu'rab itu lebih dulu daripada mabni? Alasannya satu, ini Mas, antum tulis. Ada sebutannya li'anna, semuanya adalah alasan. Itu ta'lilnya di situ, alasannya di situ. Maka antum sebut di sini satu, li'anna martabatu dunal mu'rab. Karena kedudukannya mabni itu di bawahnya mu'rab. Yang kedua, li'anna al-mabni aqallu minal mu'rab. Karena mabni itu, ya, itu lebih sedikit daripada mu'rab. Yang ketiga, Mas, wali'anna al-i'raba huwal asl. I'rab itu adalah hukum aslinya. Wad-dalilu 'ala anna al-asl al-i'rabu annahu la yahtaju ila syartin. Kenapa hukum asalnya itu adalah i'rab? Karena i'rab itu tidak butuh kepada syarat. Sama halnya apa, Mas? Kalau antum mencintai karena Allah Azza wa Jalla, tidak pakai syarat, Mas. Syaratnya cuma satu. Apa? Tahu gak, Mas? Ana tanya kepada antum. Kalau antum mencintai seseorang karena Allah, maka syaratnya cuma satu, Mas. Apa, Mas? Ambegan. Piye, Mas? Menyampaikan, aku cinta karena Allah. Ambegan. Ikhlas. Yang lain apa, Mas? Hah? Mencintai karena Allah, syaratnya cuma satu, Mas. Islam, Mas. Iya. Kalau enggak Islam, kenapa antum cintai dia? Karena di situ dalam hadisnya, matawaddani fillah au fil Islam. Sebutannya, tidaklah dua orang saling mencintai karena Allah atau dalam Islam. Ingat-ingat, Mas. Kalau enggak Islam, ya antum enggak cinta, ya. Iya. Itu aja kok. Nah, enggak usah sebutin. Nah, ini kalau antum itu mencintai istri antum karena dia Islam. Sudah Islam, taat, ya, enggak pakai syarat. Paham? Maka disebut tuh i'rab itu hukum asalnya karena tidak butuh syarat. Ya, bainama mabni yahtaju ila syarat. Ini bagus nanti, tambahin nanti tentang nutut ilmu. Sedangkan isim yang mabni itu butuh kepada syarat. Makanya antum lihat, Mas. Orang yang menuntut ilmu, tapi dia pengennya mabni, pakai syarat. Aku nih ustadznya ora enak, pegah. Saya kalau ustadznya enggak seneng, enggak sesuai dengan harapan saya enggak akan mau belajar. Itu sudah tanda-tanda apa? Mabni. Begitu juga, kalau tempatnya jauh nangkono, pegah. Ya. Kalau tempat belajarnya jauh, gak mau. Satu lagi, Mas. Yang dipelajari itu apa? Nahwu. Wah, kalau yang itu, saya gak mau. Pokoknya, penuntut ilmu yang mabni, banyak syaratnya, Mas. Tapi kalau dia penuntut ilmu yang mu'rab, gak pakai syarat, Mas. Wis ustadznya arah nanti, wah, senderek. Bahas napa, wah, derek. Itu, Mas. Bayangkan, Mas, ternyata ini bisa dipakai cocokologinya ke dalam konteks menuntut ilmu syar'i. Subhanallah. Siapa yang mengilhami kita bisa berbicara seperti ini sekarang? Allah Azza wa Jal. Dan semoga Allah Azza wa Jal mencatatnya semua kita di sini dan juga kaum muslimin sebagai penuntut ilmu yang mu'rab. Tidak pakai syarat, Mas. Makanya kalau antum menuntut ilmu sudah pakai syarat, maka itu adalah tanda-tanda mabni. Ilmunya mandek, statis, karena sudah ada rasa melankolis, sudah ada rasa apatis, sudah ada rasa egois. Banyak syaratnya. Larang meneh. Aku nek ora ana kopine wegah. Ora ana martabake wegah. Itu semuanya syarat. Allah musta'an. Makanya fabayyana al-mu'allif rahimahullah fi hadzal bab mu'raba wal mabniyya min al-asma'i wal af'al wal huruf. Karena itu mu'allif di sini akan menjelaskan bab ini tentang mu'rab mabni dari isim, fi'il dan huruf. Ya naktafi bi hadzal qudra insyaallah bi inillah. Malam besok kita akan menjadi mu'rab yang lebih mu'rab lagi, Mas. Insyaallah bi inillah. Ya, barakallahu fikum. Allahumma salli wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.